Seandainya aku di sampingmu, kau tenangkan jiwaku. Setiamu pada janjimu untuk selalu menjagaku. Karena tanpamu, apa artinya aku? Karena tanpamu, aku tak akan ada di sini. Bunda, percayalah, aku akan tetap di sini hanya untukmu. Hingga bintang tak bersinar, hingga tak ada lagi nyawaku ini. Kulihat cahayamu yang tegaskan aku bahwa kau selalu terangiku. Setiamu pada janjimu untuk selalu menjagaku. Karena tanpamu, apa artinya aku? Karena tanpamu, aku tak akan ada di sini. Percayalah, aku akan tetap di sini hanya untukmu. Hingga bintang tak bersinar, hingga tak ada lagi nyawaku ini. Bunda, percayalah, aku akan tetap di sini hanya untukmu. Hingga bintang tak bersinar, hingga tak ada lagi nyawaku ini.